Bandung hoyong ka Sumedang bae. Abdi macana alim di Candung hoyong ku sorangan bae. Coklek lamping jauh kasindung kalapa, liat dengan maliak lain jauh ka indung ka bapa. Seregatan mangkat tereria bansang tak ulah nilai sajong-jongan masa heroyan sakedeng maguru dak datang. Nuda panjang apa ngampura, hampura sapa panjang na atu ye jenengan nana, Pangeran Walang Sungsang undurnya tanah atu ye ti Gunung Cangak, tina karak tina pet nyatan atu ye tina pangkonan nana Sang Hyang Bangun. Ayeuna nyatana atuh ye undur tina pangkonan Sang Hyang Bangun terus lumaku terus lumampah poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan. Ayeuna nyatana dicarita teu dicarita sajalan-jalanna teu dicarita atuh ye lakuna dicarita dungkap bae nyatana atuh ye kapetapan amparan jati. Nyatana barang dungkap kapetapan amparan jati kali gane nyatana api yebreh katingali nyatana aya anu nuju tapaku atanapi aya anu nuju calik nyatana di eta petapan kali gane Pangeran Walang Sungsang cumeluk tinu jauh kali gane cumalabang tinu anggang nyatana majar maneh mentanya mah mentangan jati. Kaeta nuju nyatana tapakur di petapan amparan jati tembalanana Pangeran Walang Sungsang amit Rama amit yen nyatana ragawa bakal mentanya mamentangan jati enggal datang calikeun datang rampeskeun Rama nu calik dia petapan Rama kaligane cok kadenge tes karasa nyatana tuh ieu ku nu aya di petapan amparan jati do do do do do do do do kaligane barang cok kadenge barang tes karasa kaligane pok atuh ieu sasauranan nu aya di petapan amparan jati nu nuju tapakur ieu. Bismillahirrahmanirrahim sayyidina wa maulana sultan mahmud syarif pidatullah awali allahu ta'ala kutubi jaman kalipat rasulullah sayyidillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barang cop kadenge tes karasa nyatana tu ieu kunu nuju tapakur di petapan amparan jati. Kaligane pok sasauran nate nyatana atuh ieu lilis manis leuleuy kedalon pangandikana waduh. Ponggawa Sumangga Calik Sapang Lampitan Guru Dag Calik Katuye Pangeran Walang Sungsang Nyatan Saparantos Calik Pangeran Walang Sungsang Atuye tadi petapan amparan jati kaligane nyatana atuye ngabijilkeun anu jantan garwa nu geulis sindangayu kalayan atuye nyatana nu jadi adi jenenganana atuye Nyimas Rarasantan iya Nyatana Pangeran Walang Sungsang Nyatana ngabijilkeun adina kalaya nyatana nu jantan garwa jenenganana atuye indangan tuang putra Sang Hyang Danuarsih nyatana atuye ti petapan Gunung Marapi atan tapi nyatana mangsa narita kaligane nyatana atuye tilu tuang pinutra jenenganana Pangeran Walang Sungsang Rarasantang nyindang sayutru nyatana nyindang ayu kaligane sedoknya baping pitu kaligane atuye nyatana sujud sumembah kaeta anu nuju calik nyatana di petapan amparan jati nyatana atuh eta Pangeran Walang Sungsang kalayan nu jantan garwa kalayan atuh jadi adi nyatana atuh sujud sumembah kaligane pok ngandika atuh Yesunan jati ngandikana nyatana Sunan jati Gawa kalayan nyatana pinutri dua sakembarang ieu sampean keur naon guna keur naon gawe ngalakonan sujud sumembah nyatana atuye kana pangkonanku kaula na sampean kaluaran ti mana jeung rek aya naon kaperluanana jeung saha ngaran sampean barang cok pade ngetes karasa ku Pangeran Walang Sungsang bari nyatana tumungkul hambarikul ngemban sabda nyatana atu mangsan harita ajrihnya ningali pamor atu eta Sunan Jati pok sasauran Pangeran Walang Sungsang ngaranna tuang putra pajajaran nyatana atu yeti kresajang rama Sri Mahaprabu Siliwangi kalayan sang ibu jenengan anak atu ye subang larang iya atu eta tembalan anak nyatana Sunan Jati barang ngadangu iyan eta tuang pinutra jenengan anak Pangeran Walang Sungsang tuang putra nyatana atu ye pajajaran tuang putra Sri Mahaprabu Siliwangi kaligane pok sasauran Pangeran Walang Sungsang rek ayan naon keperluan sampean pangajauh ngabaduyut lembut anggang lalayan putra pajajaran nyatana aina dungkap kana pangkonan kaula aduh kaula nun gusti atuh ieu nyatana ragawa keung jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajugjug anggang maranang kaula nun rama mugia kresa jeng ramat nyatana tong jantan rengating panggalih marga nu jadi lantaran ragawakin nyatana tiasa nalalayaran nyatana dungkapana pangkonan rama kaulanun ragawakin tenuju ngilari syariat agama Islam kaulanun ngilari guru nyatana agama Islam kaulanun walang lawang sungsang. Nah sampean teh salah, majar mana nyata na atur rek ngilari syariat agama Islam atanapi syariat na Kanjeng Nabi Muhammad. Apan sampean teh nyata na putra Pajajaran, apan sampean teh nyata na putra Prabu Siliwangi, nyata na nutang tumual ngahendak, nyata na atinya kana agama, nyata na atu syariat agama Islam. Aduh, kaula nun Rama, ku aya naraka waking jauh ngapaduyut lemut anggang lalayaran, nyata na indit ngantun ke nagri luntang ngantun ke nagara kaula nun. Sebab nyata naraga waking lewi seneng, raga waking lewi condong, raga waking lewi suka, nyata na kana syariat-syariat, nyata na atun Nabi Muhammad syariat agama Islam kaula nun Rama. Dedeh tinemenan labun kitu nyacarana. Nah saha ieu nyatana anu dua? Aduh, ieu teh nyatana atuh ieu rarasantang adi ragawaking kaula nun Rama, ari nu ieu hiji deui ieu teh garwa ragawaking tuang pinutra Sanghyang Danuarsih ti Gunung Marapi kaula nun. Sami rek ngilari syariat agama Islam kaula nun Rama. Atuh lamun kitu nyacarana tayabayana. Tayabayana. Jadi sampean rek ngilari guru, nyatana rek ngilari syariat agama Islam. Aduh, leres kaula nun Rama. Atuh lamun kitu nyacarana. Atuh ieu nyatana Sunan Jati ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwatana. Eta nyatana Pangeran Walang Sungsang nyatana atuye ngaguru ka Sunan Jati. Nyatana Sunan Jati ayeuna kadungkapan, nyatana ku Pangeran Walang Sungsang kalayan Rara Santang kalayan nu geulis indang ayu. Mangsa narita nyatana atuh ieu terus di pasihan wejangan-wejangan syariat-syariat agama Islam. Ya eta nyatana diwejangkeun dua kalimat syahadat. Hiji dua kalimat syahadat, dua salat, tilu salawat, opat dikir, lima zakat, kagenep puasa. Atas atu ye Sunan Jati nyatana mangsa narita atu ye ngawirigeun atu nyatana ka Pangeran Walang Sungsang. Geta dua atu ye ajaran dua-dua kalimat syahadat kalayan salat, tilu zakat, opat nyatana atu kal nyat puasa, kalima munggah haji mun kawasa di jalana. Kitu nyatana sauranana atanapi wejangan-wejanganana. Jeung sajabana atuh ye dikir kalayan maca Al-Qur'anul Karim. Eta Pangeran Walang Sungsang nyatana sampe poe deui, poe deui, poe deui, poe deui. Poe sampe diganti ku minggu, minggu sampe diganti ku bulan. Eta diwirid nyatana atu syariat-syariat agama Islam, nyatana atu diwiridkeun nyatana dua kalimat syahadat, dua salat, tilu nyatana zakat, opat fitrah, lima munggah haji, kalayan macanya tanah Al-Quran, kitab Al-Quran, kitu kaya nana. Pangeran Walang Sungsang kalayannya tanah Rara Santang, pingkalih nugelis sindang ay. Tuang pinutranya tanah apie, Sang Hyang Danuarsi, mangsana harita suhudnya tanah atuetanya tanah belajar syariat syariat agama Islam. Itu eta Pangeran Walang Sungsang mangsana harita nyatana. Ya alima siri minak latah tikistat sitro anak, wa apina wa puana wa birlana e sukuna e sukuna. Apa solu ta'ala nabi khotamiru tasulil kiram, amadalali uladim amajuhu tajuhul anam tajuhul anam. Asolal kostu al murad wasopalwa wasopalwa tuwal widan wabiru ya Muhammadin parihatan pusu iba anggoromi walo ati layu horis tani ya malam. Inatipi ta iladati, inatipi iladati salwati liha waharom tahawa haram. Eta Pangeran Walang Sungsang nyatana ger diwirid atu eta tanapi nyatana ger digembleng. Ayo nama geningan made tak ker digamleng. Diwiridnya pangarti digembleng atu ye nyatana atu ye syariat syariat agama. Ayo nama geningan made syariat agama. Kaso bolok makaso panjang, kaso ngaroyong kajalan. Kaso bolok makaso nganjang, kaso kata pangdi jalan. Kapo jema, kapo jeri, kapo sirung yang bacina. Eta Pangeran Walang Sungsang ayeuna nyatana atuh suhun keur ngalakonan belajar. Poe deui mah poe deui diganti ku minggu ayeuna mah tadatang bulan. Atuh ye nyatana Sunan Jati nu keur nyatana Senur Jati nu keur ngalakonan nyatana ngawirid eta nyatana ilmu. Atanapi nyatana atu doa-doa jeung sajabana. Masian wajangan wajangan atu dua kalimat sahadat jeung sajabana ayeuna mah. Jeung saja. Atu ye nyatana teu lami atu ye Sunan Jati nyatana. sampai ngangkirnya tanang riungan. Ayo nama ngalakonan riungan. Ternyata na Sunan Jati mangsa narita nuker ngalakonan nyata na atu yang ngawirit gede. Atanapi masihan doa-doa. Atu yang nyata na hiji, nyata na doa dua kali masahda tilu, nyata na sholat, dan nyata na dua sholat tilu jakat, opat puasa, lima haji munggah haji munyata na munkawasa di jalan. Kala yang nyata na maca kitab Al-Quranul Karim, jeng sajabana. Ayinna nyatana atu yang barang nyatana mingkin lami mamingkin lami atu eta nyatana pang nyepok ngandika nyatana Sunan Jati walang sungsang. Ayinna sebab sampean nyatana katingalina suhu, sebab sampean nyatana katingalina rajin, nyatana benar-benar nyatana hayang wasai nyatana atu ye agama, hayang wasai nyatana syariat-syariat nyatana atu Nabi Muhammad. Mana ayina sampean dingin pinasti anyar pinangi, sampean bakal dipasihan ngaran jenengan nana Soh Madula. Saplekara sampean bakal dipasihan ngaran nyatana Soh Madula. Kahijilan kadua jung geran nyatana babad badaya gerangian padukuhan. Gerangian padukuhan dimulai nyatana atu ye poe ahad tanggal hiji bulan sura. Jung gera babad-babad daya geranga bangun padukuhan Soh Madula. Atu eta nyatana pangeran walang sungsang alias Soh Madula mangsa narita patuh kanin jadi guru. Nyatana babad babadaya babad jaman nyatana atu ye bakal ngabangun padukuhan dimulai dina poe ahad tanggal hiji bulan sura gitu. Eta nyatana bakal ngababad babad jaman bakal nyatana atu ngien padukuhan gunung luhur nyatana atu yenunga gunung diratakan rawa nyatana atu diurugan dimulai dina poe ahad tanggal hiji bulan sura dina tahun 1445 Masehi. Atanapi dina tahun 1367 nyatana tahun sasakala iya. Ayeuna tunda lampahna nyatana tu nyatana urang cuang tunda jenenganana Soh Madulah nyatana atu ye kereng diwiridnya pangarti diarnya pangawasa kalaya nyatana atu ye di ajaran nyatana syariat-syariat agama. Patuh dungkap kana waktuna geus dungkap kana wayahna nyatana atu ye kaligane pamitan nyatana sejak bakal ngababad-babad daya. Atu ye nyatana sampai ngalakonan undur tina pangkonan Sunan Jati ngagiringkeun nyatana atu ye adina jenenganana Rara Santang kalayan nyatana Nyimas Indang Ayu mangsa narita nyata na atuh bakal ngadamel padukuhan. Anu ngagunung diratakeun rawa diurugan, bakal ngababad-babad daya, bakal ngalakonan nyata na malawija. Kitu terus lumaku, terus lumampah ka selatan sampai nyata na atuh belok ke arah barat ya. Barang nyata na atuh belok ke arah barat nyata na atuh kali gane nyata na lumaku lumampah menama pai mapai sisi pasisir. Kali gane barang ker lumaku ker lumampah nyata na di sisi pasisir. Kali gane breh katingali atuh nyata na ayak hiji saung anu kaayaanana geus prihatin. Barang nyatana atuh eta ningali nyatana atuh ieu aya hiji saung nyatana di kebon eurih atanapi dina kebon alang-alang. Kaligane atuh ieu jenengan nanak soh madulah nyatana atuh eta nyatana dungkat. Tah hiji saung kolot nyatana ngadon tapakur. Mangsa narita atuh kalay pangeran walangsung sang alias soh madulah mangsa narita nyatana rejeng atuh ye. Rarasan tangalakonan tapakur di eta nyatana saung. Kaligane telami sanudungkap karena eta saung nyatana didukuh alang-alang atanapi didukuh eri atuh nyatana ti gede ngalang-alang iya. Ta'ala kutu bijaman kolipatu kusulullah saya undillahi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana budwa ya kana stabil dan surat Allah. Surat Allah. Surat Allah. Surat Allah. Surat Allah. Barang breh katingali nyatana atu yeku. Ki gede ngalang-ngalang nyatana eta dina saung te aya nuker ngalakonan tapakur. Kaligane tembalan ki gede ngalang-ngalang waduh. Ponggawa sampean keur naon guna sampean keur ngadon gawe, naon gawe nyatana ayat tilu nyatana atuh ieu insana tanapi ayat tilu nyatana jalma hiji lalaki dua nyatana awewe keur naon nyatana keur naon guna sampean ieu ngadon nyatana tapakur di tempat. Aduh kaulah nun rama rebu nun nyatana rama eyang agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampur anu ditedak kaulah nun rama eyang ieu nyatana ragawati jenengan anak walang susang. Kalayan nyatana ieu rara santang nyi indang ayu kaulanun agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampur anu ditedak kaulanun ieu raga nyatana atuh raga waking temil nyatana ngiring tapakur di tempat kaulanun eyang ngiring istirahat di tempat kaulanun eyang lantaran nyatana atuh ieu raga waking teh santri Gunung Jati kaulanun sejak nyatana rek ngababad-babad daya rek ngababad-babad hutan marga nu jadi lantaran nyatana rek ngadamel padukuhan kaulanun rek malawija dimulai poe isu dina poe Ahad tanggal hiji bulan Sura kaulanun. Atuh eta nyatana ki gede ngalang-ngalang ngaraos bunga Amarwata suta bunga Gunung Amarwata ana ngadenge nyata na atu eta santri Gunung Jati nyata na jenenganana Pangeran Walang Sungsang. Atu eta nyata na ki gede ngalang-alang kaligane imut ngageleun yo iya. Tembalan nananya tanah Pangeran Walang Sungsang, waduh, santri Gunung Jati Walang Sungsang.